9. Tempat yang berapa? Tempat yang ke-6 ya. Tempat yang ke-7 atau ke-6? PR 123. Ke-4 sih. Apa? PR 123. Jadi ke-4 sekarang. 1, 2, 3. Sekarang ke-4 berarti. نعم ضع في المكان الخالي من كل مثال من الأمثلة الآتية كلمة مناسبة وابدها بالشكل. Letakkan di tempat kosong pada setiap contoh dari contoh yang akan datang kalimat yang cocok dan berikan harokatnya. Berjelas harokatnya. Dak inal harisa. Inal harisa mustaikum. Inal harisa mustaikum. Berjelas. Dak sarati zakatu. Sarati zakatu wajibatun. Wajibatan. Nah, salat zakat wajibatan. Adhhatisy syamsu. Nah, adhhatisy syamsu. Iya, maksudnya duha matahari enggak apa? Adhhatisy syamsu. Matahari di waktu duha kenapa? Apa? Apa? Haratan. Raitul asdiqa'a. Raitul asdiqa'a. Raita asdiqa'a. Kemudian teman-teman, kenapa makan, tidur, berdiri, belajar, olahraga atau apa? Sudah jelas dia koa. Maksud jalisan. Raitu asdiqa'a jalisan. Banyak ya jema. Jalisina. Raitu asdiqa'a jalisina. Jalisina. Inna asharatal lisani. Inna asharatal lisani. Sebenarnya kesalahan lisan. Alhamdulillah. Inna atharat al-lisani ashadd min atharat al-yadi. Ashadd min atharat al-yadi. Inna atharat al-lisani ashadd min atharat al-yadi. Kesalahan lisan lebih berbahaya daripada kesalahan. Wa'alim tu annal kitab. Alim tu annal kitab mufidun. Wa'alim tu annal kitab mufidun. Ka'annal haqla. Ka'annal haqla. Seakan-akan kebun itu, ladang itu apa? Hak ladang kebun. Kanan hak lama lagi. Kanan hak lama lagi. Mungkin dipakai main futsal. Mau lah bes. Ini lo ditanami bukan futsal. Roy itu amma kan? Nak. Nak is ra'aitu annaka qa'iman. Ra'aitu annaka qa'iman. A'taqidu anna al-qubna saya yakin kapas itu, bahwasanya kapas itu apa? Mungkin kapas. Amsal hawa'u Amsal hawa'u harron cuaca di sore hari harron sepanas yang kemarin ya sore yang panas Amsal hawa'u harron. Sami'atu akhawaka Sami'atu akhawaka maridun. Sami'tu akhaka yaqra'u al-Qur'an. Na'am, sami'tu akhaka yaqra'u al-Qur'an. Berarti hal itu nih. Okay? Nah, yang lebih kuat yaqra'u al-Qur'an sebagai hal. Lima lima sembil hal. Ma khati'a Ibrahimu. Ma khati'a Ibrahimu menitihir. Nah, maaf saya Ibrahim mujtahidan. Muhammadun sabiquka, lakinna akhahu dak. Muhammadun sabiquka, lakinna akhahu. Dak. Muhammadun sabiquka lakinna akhahu Muhammad temanmu, akhirnya saudaranya saudaranya Muhammad saudara perempuan seharusnya di sini. Lakin apa untuk menafikan yang diduga ada atau menetapkan yang diduga tidak ada? Nah, Muhammadul Sadiquka lakin na'akahu. Lakin akhuhu akhahu aduun lakin akhahu aduuka. Nah, nafyu ma yatawaham sebutun menafikan yang diduga ada. Ketika kata Muhammad temanmu, pun orang beranggapan berarti saudaranya juga temannya dia. Nah, anggapan ini diadakan lakin, tapi saudaranya adalah musuh. Hasib tu abakan. Hasib tu abakan sedikit. Situ. Situ. Abaka kafoka. Berharap. Pak Umar adalah saya menyangka. Kalau bas. Saya menduga menyangka. Mau adalah sebenarnya. Bukan makna berharap itu. Simba bermakna sebenarnya unggun. Dugaan terkuat. Tarjih bukan khabar. Kalau la'anna. Berharap. Tarjih la'anna. Hasibah. Tarjih bukan khabar. menguatkan terjadinya khabar. Tidak yakin ya, dugaan terkuat terjadi adanya khabar tersebut. Dhalal jawbun sahwan. La ashabuka ma dunta dan saya tidak akan bersahabat denganmu selama kamu Are? Madunta na musyrikan. Madunta musyrikan. Kemudian berikutnya husnul mantiki min dalailin najah lakin nasanta bagus dalam berbicara tanda-tanda keberhasilan. Akan tapi diam. Lakinna samta min ad-dalili ma yafham. Nak Lakinna santa zainun. Sabas pada tempat kan. Soal kan lagi lah. Daripada berucap yang enggak penting ya dia. Jadi kalau melihat kemungkaran memungkari diam enggak bagus. Nah, sabas. Kemudian tampilan kelima. Ba'da dan adawatin nasikhah tunasiul maqama fi kulli makanin khalin min amkhilatil atiyah. Katakanlah ada alat dari alat-alat nasikh. Baik itu kan akhwatuha, inna akhwatuha, dhanna akhwatuha. Yang sesuai keadaannya pada setiap tempat kosong dan contoh yang berikut ini. Masukkan ada minal adawati nasikhah. Amil dari amil nawasikh. Tiga macam yang masuk pada mufrad khabar. Pilih mana yang cocok, apakah kana khawatuha, inna khawatuha, atau dhanna khawatuha. Yang terakhir ini, dak limtu anil kitab khair samir. Limtu anil kitab khair samir. Apa samir? Siapa yang tahu? Samir. Nanti cari ya PR. Berikutnya al-jawu munabbadun bil ghuyum. Munabbadan. Asin munabbadan. Diliputi dengan mendung ghuyum. Kadal jauh Kana jawu munabbadan bil uyun. Mabas. Isinya di yang kalau munabbadan ditambah alif apa? Kalau dimasukkan kana berarti setelah dal ditambahkan apa? Alif munabbadan. Ini mansub ya, apa? Mansub. Kalau di sini mansub, so. Ada kana. Alifnya? Iya. Kalau di nusana enggak ya? Asiduku munjian dak dak menyelamatkan jujuran menyelamatkan seorang situ apa karena sidiku munjian dulu sekarang masih sudah enggak lagi karena kan dengan lambang karena sidiku munjian apa bahasa atau roa itu sidiku munjian aku melihat atau yakin jujuran itu adalah sebab untuk menyelamatkan seorang. Karena memberikan faedah sebutkan khabar dengan cada fil madhi kadang inqita' kadang juga apa istimrar sesuai siaknya. Lebih bisa gitu. Apa? Bisa. Kalau di sini sami Ustaz penghibur atau teman Ustaz di sini tadi. Sebaik-baik teman berarti. Sami atau penghibur. Pelipur lara. Baik. Sebaik-baik penghibur atau sebaik-baik teman. Berikutnya akhaka sadiqan li. Akhaka sadiqan li. Hasib tu akhaka sadiqan li. Hasib tu akhaka sadiqan li. Akhuka zamili fil madrasah. Kana akhuka zamili fil madrasah. Kana akhuka zamili fil madrasah. Harisu mustaqilan. Kana harisu mustaqilan. Al-muallimu mursyidan. Mazal mu'allimu mursyidan. Mazal mu'allimu mursyidan. Al-jannatu tahat apa? Al-jannatu tahat aqdami ummika. Ada yang pernah dengar hadisnya? Sering Ustaz. Kalau dulu waktu dengar, tapi tidak tahu. Sahih ya Pak. Ceramah-ceramah dia kan gitu. Ceramah-ceramah orang awam dulu. Belum pernah ini dapat hadisnya saya teman-teman. Enggak pernah ya. Cuma sering dengar. Kita baru menyangka di situ sih. Ya gitu. Nah. Yakin atau ragu? Jangan tadi cari hadisnya. Zanan al-jannah tahta aqdami ummika. Baru menyangka. Nah, guys. Albintu mudarrisah. Albintu madrus apa ini namanya? Albi apa? Albi. Kalau di sini albintas. Kalau sini albinta. Ya di sini albinta. Kalau di sini albinta. Apa? Albinta. Albinta. Ya kita harus. Baik. Albait, albait. Ya albait. Albait. Albait oh ya nih. Yang bedek. Cocoknya albait. Albait madrasah. Saya lihat terakhir. Saya tuh jadi kemudar di sini. Kalau albin tuh mudarisa jarang dipakai anak kecil ibu guru. Albay itu madrasah. Rumah sekolah apa? Sekolah aja. Kanal baita maaf madrasah. Berikutnya Alkitabu Samiri kita ada teman apa? Teman katanya berbas teman saya dua tinggal kita bahasa Melayu. Masya Allah. Berikutnya al asdiqau aunuka fi syiddah. Sahabat adalah temanmu dalam kesulitan. Membantu dalam kesulitan. La'alla bizni. La'alla asdiqau tapi oh berpihak. Asdiqau kan al asdiqau aunaka fi syiddah kan al asdiqau aunaka fi syiddah bisa juga innal asdiqau aunaka fi syiddah. Berikutnya tambahin ke 6 ضعف المكان الخالي في كل مثال من الأمثلة الآتية اسما وبدون بشكل كامل. Letakkan di tempat kosong dari pada setiap contoh yang berikut ini. Letakkan isim dan berikan harokat yang sempurna. Dan jabar sombong. Nah, sombong aku. Kana fir'aun jabbar. Jabbar. Kana fir'aun jabbar. Jabbar. Berikutnya. Kak Iban sedih. Yang itu bermalam. Sengah-sengah tuh. Batu yang itu. Bermalam. Nabi itu hamidun ka'iban. Berikutnya Maksahiran muglim gelap. Mukfahiran nomor 3. Ra'a itu titik mukfahiran. Gelap mukliman. Ra'aitu laila. Mukfahiran. Alimtu anna al-'adla nak. Saya yakin, saya mengatakan bahwa saya keadilan itu Yang mana yang dihukum itu, Ustaz? Alim tunya atau anaknya? Yang mana yang alim tunya atau anaknya? Anak anak tidak, jadi cari kabarnya anak. Anaknya, sakin alif. Kenapa? Alim tu annal adla. Alim tu annal adla khairun. Nah, alim tu annal adla khairun. Salam khamzan. Jadi roti, menjadi itik roti. Soro Alitari. Lupa usah menteri bersih. Ad-daki. Sorot daki. Sorot daki ku khubzan. Nah, sorot daki ku khubzan. Naisa dede aron. Aron. Aron bukan aib. Bukan aib. Ah, sudah tercelai. Naisa. Jelas ini. Kurang tepat. Laisa. Har tercela. Sedang tercela aib. Laisa talabul ilmi aru. Agak saya terlambat. Jadi misalnya yang lain, laisal hayau ma'ar. Sifat malu bukan nasab ya. Cuma. Berikutnya amsa. Amsa Muhammadun Farahan. Nah, setelahnya kena kenal wirah. Nabi. Nah, sebelumnya. Kenal wirah. Kenal wirah melihat, memandang. Wajahnya melihat. Bukan bersisir, bersisir pakai bond. Bo melihat bond berseri-seri wujuh yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah pandangan berseri-seri berseri-seri kalau pakai bo memandang melihat ada pun pakai bond berseri-seri ini pakai bo melihat memandang. Di nusuh kalian apa? Pakai do atau do? Do. Do. Do. Hah? Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Do. Temannya? Sod. Sod. Yeah. Kalau temannya sok berarti berseri-seri. Kalau dosa ana ugo. Wajhun mudzakkar atau muannats? Wa yabqa wajhu rabbika dengan mudzakkar. Nah. Inna Zainab nadhiratun. Inna Zainab nadhiratun. Betul, tidak pakai cadar tuh. Tidak matang gitu. Inna Zainab nadhiratun. Mati. Nah, berikutnya Laita Tawali. Apa Tawali? Terbit. Laita Syamsa Tawali'a. Tawali'a. Laita Syamsa Tawali'a. Ini pakai mudzakkar. Kalau Syamsa mu'annas. Taman ini ada sedih. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi sedih. Sulit terjadi lah itu. Iya, sedih yang mustahil. Sulit terjadi misal kamu. Muncul terbit. Sore hari ini berangan-angan sedikit pagi. Laitul qamar. Mana sih? Hah? Sama aja sih. Qamar sams. Sama. Qamar mudzakkar ke mana? Mana sama aja sih. Tidak masuk. Kayak itu. Sama qamar. Ada apa dalilnya? Ada ayat atau hadis al-alam mana al-alam kalau syams kan banyak dari ini ada syams kuwirat kalau qamar tidak pernah dalam nara syams dalam nara qamar mazhiban kalau ada rabbi mazhiban mudzakkar. Berarti laital qamara tali'un. Laital qamara tali'un. Bismillah. Apakah anu dari segi mana sulit terjadi anu? Mencermati sih maknanya lagi. Tidak maksudnya dia anu. Maksudnya barangkali berharap cepat terbit padahal masih baru malam ini. Ya, supaya cepat berlalu masalahnya. Nah, mulai dari Berikutnya ka'anna bil muallim. Ka'anna ka'anna rajul al muallim. Ka'anna rajul al muallim. Naam bas. Ma zala sadiqi. Ma zala Muhammadun sadiqi. Naam, inna wajibah. Inna salata wajibah. Naam, inna salata wajibah. Nah, ada wajib manzil dikumpul. Semuanya berani?